Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita untuk di kitab tauhid. Yang mana pada pertemuan lalu kita sudah bahas ataupun ya masih membahas tentang bab yang menjelaskan tentang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bab ke-34 ya. Yang kemarin di antara ayat-ayatnya adalah di situ disebutkan di surat Al-A'raf Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirin ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah ya? Tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Hijr disebutkan wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ya. Dan Ibrahim berkata, ya, barang siapa orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Rabb-nya, kecuali adalah orang-orang yang sesat. Ya. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Jadi intinya setelah kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan menemukan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa terhadap segala sesuatu ya. Dan tidak ada yang mustahil, tidak ada satupun sesuatu yang di luar kemampuan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid. Ya. Kadang kita punya keinginan ya, begitu juga orang-orang punya keinginan, siapapun punya keinginan, tapi Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah Maha Kuasa dengan segala keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun keinginan manusia kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan maka tidak mungkin pernah akan terjadi. Begitu juga pada saat kita menginginkan segala sesuatu ataupun kita tidak menyukai sesuatu, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan terjadi maka itu pasti akan terjadi. Dan ini berlaku untuk berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Ya. Begitu juga mungkin pada saat manusia itu merasa sudah tidak mungkin lagi terjadi, kemudian sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam masalahnya, ya itu hanya dalam kacamata manusia ya. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala dalam kacamata syariat maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seseorang itu membatasi sifat-sifat Allah dengan kacamata manusia. Ya. Kenapa di dalam akidah Asy'ariyah mereka mendapatkan banyak kritikan dari ulama-ulama karena banyak kita temukan mereka membatasi sifat-sifat Allah dengan logika manusia. Dan ini tentu tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia tidak bisa melihat Allah, maka segala keterbatasan dimiliki oleh manusia tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya memahami segala sesuatu yang Allah kabarkan tentang zat-Nya, ya, tentang perbuatan Allah. Adapun selainnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, maka kita bertobat kepada Allah, ya, kita tidak layak memuji kepada Allah karena pujian kita itu ya tidak akan sesuai dengan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah karena tidak bisa memuji kecuali adalah dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamitslihi syai. Rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak ada yang serupa dengan ya, maksudnya rahmat makhluk tidak ada yang serupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan ataupun disejajarkan dengan kasih sayang dari makhluk-Nya, ya. Punya sesuatu yang itu sampai di luar batas ilmu manusia, ya. Maka di sini Allah katakan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dia adalah orang yang dhalun, orang yang sesat. Orang sesat dikatakan adalah faqdu al-hidayah, ya, yaitu orang yang kehilangan hidayah. Dia tidak mendapatkan hidayah sehingga dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita juga ingatkan tentang perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ilmu yang paling mulia di dalam kehidupan manusia adalah ilmu yang mengantarkan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun ilmu yang dipelajari, apapun yang ilmu menjadi kesibukan manusia, yang itu tidak mengantarkan seseorang semakin mengenal kepada Allah, itu hanya memberikan kesibukan dan tidak memberikan manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Ya. Segala ilmu harusnya itu bisa mengantarkan orang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya, tentang dosa-dosa besar. Ini tentang sebuah pelanggaran, ya, pelanggaran yang fatal di dalam Islam. Ya, maka di antara pelanggaran tersebut adalah Nabi bersabda asyirku billah. Ya, orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mensekutukan di sini adalah orang itu menyetarakan antara rahmat Allah dengan rahmat makhluk. Ya. Ya. Di antaranya adalah orang, misalkan orang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, di sini nanti di situ kan wal yasu min rahillah, orang berputus asa dari rahmat Allah itu disejajar dan kesyirikan. Kenapa? Karena orang berputus asa dari rahmat Allah itu memungkinkan dia juga melakukan kesyirikan. Yaitu apa? Pada saat dia menganggap ya kasih sayang Allah terbatas. Ya. Dia pada saat dia menganggap bahwasanya pintu rahmat sudah tidak mencukupkan lagi untuk ya untuk seorang hamba, ya, untuk makhluknya. Seperti kemarin kita kisahkan, ya, tentang sebuah kisah yang disebutkan ada seorang ulama, ya, dari Arab Saudi, tentang cerita dari Nabi Musa alaihissalam, ya, pada saat ada orang yang dia tersenolkan maksiat, ya, kemudian sampai Allah berkata kepada Musa, ya Musa katakan kepada fulan, ya, kalau saya yaitu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Nah, maka orang ini karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia paham tentang sifat Allah. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, apakah rahmat-Mu itu sudah terkalahkan dengan dosa-dosaku?" Ya. Apakah dosa-dosaku ini sudah menghabiskan rahmat-Mu sehingga Engkau tidak mampu lagi memberikan rahmat kepadaku? Kenapa dia berdoa seperti itu? Dia karena dia paham betul bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, habis untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Dan tidak ada satupun dosa yang itu kemudian menghabiskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, apakah dosaku ini menghabiskan rahmat-Mu? Apakah rahmat-Mu tidak cukup lagi untuk diberikan kepada aku?" Ya. Kenapa dia marah? Karena dia paham Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sebesar dosa apapun, ya, sebanyak dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, tidak akan mengurangi sedikit pun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada saat dia bermunajat kepada Allah, maka Allah katakan kepada Musa, "Ya Musa, saya telah mengampuni fulan." Kenapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memiliki rahmat yang wasi'at kulli syai', rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Sangat luas. Dan itu tidak terkurangi dengan seluruh maksiat yang dilakukan oleh manusia seluruhnya. Ya, seandainya seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, itu pun tidak akan menghabiskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap berikan rahmat kepada mereka. Ya. Maka di sinilah orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ada indikasi orang itu mensekutukan, menyetarakan antara rahmat Allah dengan rahmat makhluknya. Ya. Dia menyetarakan antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluknya. Berbeda dengan kasih sayang manusia, itu adalah kasih sayang yang terbatas, ya, sebatas dengan apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu penuh dengan keterbatasan di situ. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, maka Rasul mensejajarkan, ya, antara berputus asa dari rahmat Allah dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan menyamakan, ya, kasih sayang Allah dengan kasih sayang daripada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga dikatakan dosa-dosa besar itu adalah al-amnu makrillah, orang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga disebutkan di dalam disebutkan oleh Abdul Razak, ya, dari hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata akbarul kabair. Ya. Jadi akbarul kabair, yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Bayangkan, jadi kalau al-kabair saja itu sudah dosa besar ya. Nah ini akbarul kabair ya. Dosa besar yang paling besar. Nah, yang pertama adalah asyirku billah ataupun al-isyraku billah, orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-kabair, dosa-dosa besar dengan kesyirikan itu hubungannya adalah lebih luas dan lebih sempit ya. Kesyirikan dalam satu saat dia masuk dalam dosa besar ya, kesyirikan masuk dalam dosa besar ya, tetapi dosa besar tidak masuk dalam kesyirikan ya. Jadi kesyirikan ini termasuk dosa yang sangat besar ya, tetapi tidak semua dosa besar itu termasuk dalam bagian dari kesyirikan. Nah, dan yang paling besar di antara dosa besar itu adalah orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ingatkan ya, mensekutukan Allah bukan hanya dalam rububiyah Allah, dalam perbuatan-perbuatan Allah, bukan hanya juga di dalam ubudiyah yaitu orang beribadah kepada selain Allah, tapi kesyirikan juga dalam asma wa sifat ya. Jadi orang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu syirik juga. Ataupun orang menolak nama-nama Allah saja itu syirik juga. Ya, dulu orang-orang musyrikin pada saat seperti Suhail bin Amr pada saat menulis perjanjian dengan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasul memerintahkan kepada Ali, ya Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Suhail bin Amr mengatakan, ya Muhammad tulis Bismillah ya, dengan nama Allah ya. Kenapa? Karena mereka memahami Ar-Rahman itu adalah Rahmanul Yamamah, itu adalah penguasa Yamamah ya. Jadi mereka menolak Allah itu memiliki sifat ataupun nama Ar-Rahman. Nah, maka di sini disebutkan walladzina yulhiduna fi asma'ihi sawsawna makanu ya'malun. Nah, orang-orang yang yulhiduna menurut Ibnu Abbas adalah yusyrikuna. Orang yang menolak ya, mensekutukan Allah dalam asma sifat. Jadi kalau ada orang yang menolak satu saja Asmaul Husna yang jelas ada dalilnya, maka dia musyrik. Ya. Ataupun dia menolak satu sifat saja yang dimiliki oleh Allah, dia terjatuh kepada kesyirikan. Misalkan contoh, orang mengatakan atau berkeyakinan Allah itu sudah tidak punya kasih sayang kepada hambanya, maka dia musyrik. Kenapa? Karena dia menolak satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya. Maksudnya kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Ya. Sangat luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, maka kesyirikan bukan hanya di dalam rububiyah perbuatan Allah ya, tidak juga hanya dalam masalah ubudiyah perbuatan ibadah hamba, tetapi juga kesyirikan bisa terjadi dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah adalah Allah Dzurrahmah, Allah itu memiliki kasih sayang ya. Kemudian yang ketiga di situ adalah yang kedua adalah al-amnu min makrillah, orang itu merasa aman dari makar Allah ya. Kalau orang merasa aman dari makar Allah ataupun azab Allah, nah ini juga jelas dikatakan Allah tadi dalam ayat itu adalah dalun, orang itu sesat itu. Ya, yang pertama jelas dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan akibat dari ini dia akan tidak mendapatkan hidayah. Ya, dia akan terjatuh kepada berbagai kemaksiatan. Ya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ajma'a 'ala 'abdi ya, tidak akan terkumpul pada hambaku, yaitu apa? Khaufaini, dua rasa takut ya. Jadi tidak mungkin terkumpul. Maksudnya apa? Orang itu tidak memungkinkan mengumpulkan dua rasa takut, yaitu apa? Tidak mungkin orang takut di dunia kemudian dia takut di akhirat, tidak mungkin. Sebab apa? Kalau orang itu takut dalam kehidupan dunia, maka dia pasti apa? Dia pasti akan merasa aman dalam kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau orang itu takut dalam kehidupan dunia, dia akan merasa aman dalam kehidupan akhirat. Ya, tapi kalau orang itu merasa aman dalam kehidupan dunia, pasti dia akan mengalami ketakutan dalam masalah akhirat. Maka Nabi bersabda, tidak akan terkumpul pada hambaku dua rasa aman. Begitu juga tidak akan terkumpul dua rasa takut dalam hati manusia. Dan ini dua hal yang tidak akan pernah ketemu. Dua hal yang tidak mungkin akan ketemu ya, seperti antara perbuatan kebaikan dan keburukan, tidak akan pernah ketemu ya. Orang yang merasa aman dalam kehidupan dunia, tunggu, di akhirat pasti dia akan mengalami ketakutan. Begitu juga orang yang dalam kehidupannya, dalam kehidupan dunia mereka merasa takut, maka pasti dijamin dalam kehidupan akhirat dia akan merasa aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul yang mengkabarkan. Beliau adalah shadiqul masduq, beliau adalah yang jujur dan terpercaya. Kita lihat kebenaran tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Misalkan malaikat. Malaikat ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan adalah malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang sangat besar. Ya, wujudnya sangat besar. Dalam riwayat disebutkan antara telinga dan pundaknya saja sejauh perjalanan 70 tahun perjalanan. Sangat besar yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasul menceritakan malaikat-malaikat ini air matanya itu seperti sungai yang mengalir di dunia. Ya. Jadi malaikat-malaikat yang besar ini air matanya itu mengalir seperti sungai-sungai yang ada di dunia. Kenapa? Pada saat ditanyakan kepada Jibril alaihissalam, karena mereka melihat setelah Allah menciptakan neraka. Setelah Allah menciptakan neraka, maka malaikat ini tidak pernah berhenti menangis. Itu hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitu juga pada saat Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, saya melihat malaikat Mikail itu enggak pernah tersenyum sekali dalam kehidupan. Ya, selama Rasul melihat Mikail, Jibril mengatakan juga begitu. Mikail tidak pernah tersenyum lagi setelah Allah menciptakan neraka. Tidak pernah tersenyum. Dan ini bukan hanya malaikat, Rasul sendiri beliau mengatakan pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan seandainya kalian mengetahui, kalian melihat apa yang saya lihat, maka kalian akan sedikit sekali tertawa dan kalian akan pasti banyak menangis. Ya, ini hadisnya kita sering dengar. Jadi kalau seandainya kalian wahai sahabat melihat apa yang diperlihatkan Allah kepadaku, maka kalian akan sangat sedikit tertawa dalam kehidupan dan pasti kalian akan selalu menjadi orang-orang yang selalu menangis. Nah, para malaikat seperti itu, ya. Malaikat saja seperti itu. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Jibril alaihi salam. Ya, sebagai pemimpin para malaikat. Beliau pernah menceritakan, saya pernah melihat Jibril alaihi salam dalam keadaan basah kuyup. Ya. Basah kuyup karena air matanya. Ya, karena air matanya. Ya. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan kita teringat tentang kisahnya para nabi. Ya, di bab-bab awal dulu kita kisahkan misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salam. Ya Adam, keluarkanlah 1000 dari keturunanmu dan jadikanlah duta-duta untuk neraka. Ya. Maka Adam bertanya, "Ya wahai Rabbku, siapakah duta-duta untuk neraka?" Allah menceritakan, "Keluarkan 1000 dari keturunanmu, 99 itu masuk neraka dan satu yang selamat." Bayangkan, jadi 1000 keturunan Nabi Adam itu yang 99 itu masuk neraka dan satunya itu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Seandainya Allah mengumumkan, ya, ada di antara 1000 hamba-hamba yang masuk surga." Bayangkan, ini dibalik oleh Umar bin Khattab. "Seandainya Allah mengumumkan dari langit bahwasanya 1000 umatku masuk dari 1999 itu masuk surga dan satu yang masuk neraka," Umar mengatakan, "Saya yang paling ketakutan, jangan-jangan saya yang masuk di antara satu tersebut." Ya. Jadi kalau ada 1000 pun Umar begitu takut. Dan takutnya bukan hanya seperti ini saja. Dulu para sahabat Rasul menceritakan kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah ini adalah sahibus sirri, yaitu sahabat yang mengetahui tentang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila cuma satu sahabat yang mengetahui siapa-siapa orang yang munafik di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Umar bin Khattab tahu Hudzaifah ini orang yang mengetahui siapa-siapa orang munafik, maka Umar yang duluan datang kepada Hudzaifah. Dikatakan, "Ya Hudzaifah, saya yang termasuk itu bukan?" Bayangkan, beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi rasa takutnya itu, beliau datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, saya termasuk orang yang munafik bukan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah, kenapa seperti karena takutnya, ya. Karena perasaan takut yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka tidak ada di antara orang-orang yang dalam kehidupan dunia mereka merasa takut kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orangnya kan merasakan bahagia dan merasa aman dalam kehidupan di akhirat kelak. Nah, begitu juga ini disebutkan banyak sekali oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Minhajul Qasidin pada saat beliau membahas tentang masalah takut ini, yang beliau menulis ataupun menukil dari perkataan-perkataannya Imam Ghazali rahimahullah, ya, bagaimana beliau menceritakan tentang keadaan ini. Misalkan juga perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia merasa aman, ya, orang-orang yang dalam dunia dia merasa kehidupan dalam kehidupannya dia merasa aman, kalau hidayahnya itu akan selalu bersamanya, ya, sampai akhir hayat, maka tunggulah, orang itu akan kehilangan hidayah itu. Jadi kalau orang itu dalam kehidupan dia merasa aman, kalau hidayahnya selalu ada di dalam hatinya, iman itu selalu tertanam di dalam hatinya, maka tunggu, dia itu akan kehilangan hidayah itu. Kenapa? Karena berangkat dari hadisnya Rasulullah SAW. Kalau orang itu sudah merasa aman, saya sudah dapat hidayah, saya sudah mengetahui kebenaran, ya, saya sudah bisa mengamalkan ini. Kalau dia merasa aman, maka dia orang-orang yang paling bahaya. Kita lihat para nabi. Nabi berdosa. Adam alaihissalam berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Musa juga berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah pastikan mereka diampuni dan seluruh nabi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita coba lihat di dalam peristiwa syafaatul udma. Ya, pada saat orang-orang berbondong-bondong meminta syafaat, apa perkataan Adam alaihissalam? Adam mengatakan nafsi-nafsi. Beliau mengatakan sendiri-sendiri dan beliau teringat dzanbi-dzanbi, dosaku-dosaku wahai manusia, dosaku. Ya. Padahal Adam sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Adam mengatakan dzanbi-dzanbi, dosaku-dosaku wahai umatku, wahai manusia. Saya itu berdosa. Ya. Begitu juga bahasa datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh juga mengatakan dosaku-dosaku, saya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan mereka para nabi, para rasul yang sudah jelas diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa aman walaupun itu sudahlah dalam kehidupan akhirat. Ya, mereka mengatakan dzanbi-dzanbi, saya berdosa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau seandainya merasa aman tentu rasul merasa aman. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka." Ya. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi apakah Rasul kemudian berdiam diri? Tetapi beliau selalu menangis, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir, ya. Kenapa? Setiap saat diperlihatkan kepada beliau. Dan maka tidak boleh, ya. Tidak boleh ada orang-orang yang merasa aman kalau dirinya sudah beramal, saya sudah tahu kebenaran, saya sudah sholat, saya sudah berpuasa, saya sudah berhaji. Tidak ada. Tidak ada orang-orang yang selamat dalam kehidupan akhirat kecuali orang-orang yang selalu ketakutan dalam kehidupan dunia itu. Ya. Begitu juga misalkan Sufyan ats-Tsauri, ya. Sufyan ats-Tsauri beliau adalah imam di dalam masalah fikih, di dalam masalah agama, dalam masalah akhlak. Imamnya para ulama. Ya. Pas sakaratul maut, ya, menjelang meninggalnya beliau, kemudian ada orang yang datang menjenguk dan mengatakan, "Wahai Sufyan, ya, sesungguhnya saya melihat engkau adalah orang yang banyak berbuat dosa." Kenapa? Karena saking memprihatinkan sakaratul maut itu. Jadi kita jangan bayangkan orang yang meninggal dalam keadaan tenang kemudian orang mengatakan, "Oh, dia meninggal dalam keadaan tenang." Belum tentu. Rasul, orang paling mulia, meninggal juga beliau mengatakan, "Inna fil maut illa syakarat." Sesungguhnya dalam kematian itu ada syakarat. Ya. Syakarat dalam bahasa Arab sukaro, berasal dari kata sukaro, itu seperti artinya dalam mabuk. Ya. Orang sakaratul maut adalah hampir seperti orang yang mabuk. Ya, mabuk itu tidak sadar, saking ya tidak sadar dia dirasakan setengah hidup setengah mati itu. Itu dikatakan sukaro. Dan Sufyan ats-Tsauri pada saat dikatakan, "Wahai Sufyan, sesungguhnya saya melihat engkau adalah orang yang melakukan banyak dosa sehingga engkau mengalami yang seperti ini." Kemudian beliau mendengar itu, beliau langsung bangun. Dia mengatakan, "Sesungguhnya yang paling saya takutkan bukan dosa-dosaku, ya. Yang saya takutkan sebelum saya meninggal ini iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi di detik-detik akhir ini beliau sangat takut kalau iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi coba? Ya. Dan inilah hal yang ditakutkan oleh para sahabat, para ulama, mereka mendapatkan su'ul khatimah. Mereka teringat tentang hadis Rasulullah SAW. Jadi ada seorang hamba yang ya'malu bi'amalin ahli jannah, ya. Orang itu beramal dengan amalan ahlu jannah, ahlu surga. Tinggal jarak dengan dirinya dengan surga tinggal sejengkal saja itu. Ya. Ya, jarak antara diri dengan surga tinggal sejengkal saja. Kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia melakukan perbuatan ahlu neraka dan dia meninggal dan masuk neraka. Bayangkan, satu jengkal tinggal ke surga satu jengkal itu. Seandainya seseorang itu tinggal satu jengkal saja masuk di surga itu saja enggak boleh merasa aman dengan hadis ini ya. Dengan hadis ini saja orang itu tidak boleh merasa aman ya. Apalagi yang jaraknya masih begitu jauh dengan surga ya. Orang yang amalannya masih sangat jauh dari amalan ahlu surga, kalau merasa aman apa yang akan terjadi ya. Nabi sudah menceritakan tinggal satu jengkal itu pun orang tidak boleh merasa aman ya. Seperti Sufyan ini beliau mengatakan, tidak ada yang paling menakutkan, saya bukan takut tentang dosaku ya. Yang saya takutkan iman ini, seandainya iman yang ada di dadaku ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan misalkan di dalam surat An-Nahl tentang malaikat ya, disebutkan ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya Allah menceritakan tentang ya khafuna rabbahum. Para malaikat saja mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan Allah memiliki malaikat-malaikat yang uratnya selalu bergetar ya, yang uratnya selalu bergetar. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka ya khafuna rabbahum min fawqihim ya. Mereka takut pada saat mereka melihat ke atas, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, sehingga mereka senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya melihat para sahabat-sahabat Rasul. Ya, beliau sendiri sahabat. Beliau mengatakan sesungguhnya saya melihat sahabat-sahabat Rasul. Sesungguhnya mata-mata mereka itu kusut. Mata-mata mereka itu namanya apa? Seperti orang-orang yang tidak pernah tidur itu, ya. Kemudian penampilan mereka juga penampilannya kusut. Ya. Mereka adalah orang yang selalu sholat, ya. Kemudian mereka sholatnya itu sampai bergoyang ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena saking lamanya mereka sholat, saking lamanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menceritakan karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya, setelah itu kemudian mengatakan dia mengambil debu dan beliau mengatakan seandainya saya debu seperti ini meli aman itu. Ya, seandainya saya menjadi bagian debu saja, saya diciptakan menjadi debu yang kemudian itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan beliau mengatakan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan diantara apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman kepada Allah, para sahabat, ya, Allah menceritakan misalkan di dalam salah satu ayatnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Ya. Disebutkan orang-orang yang mereka mendermakan apa yang Allah berikan. Ya. Orang-orang yang sudah mendermakan apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka pun apa? Wa qulubuhum wajilah. Hati-hati mereka pun takut itu. Ya. Sehingga ini kemudian mengundang pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah mereka peminum khamr ya, mereka yang selalu ketakutan kepada Allah, apakah yang dimaksud ini adalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa? Rasul mengatakan bukan. Yang dimaksud ayat ini bukan pelaku dosa seperti itu. Yang disebutkan dalam ayat ini justru orang-orang yang beramal soleh, tetapi mereka takut seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga kita lihat amalan kita, berapa persen yang kita lihat amalan kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Berapa persen amalan ibadah kita yang kemudian kita betul-betul itu niatkan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada sedikit pun tendensi, tidak ada keinginan lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ibadah yang kita lakukan itu betul-betul murni ya. Kita salat kita yang betul-betul khusyuk, kemudian kita betul-betul yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sedikit. Ya. Mungkin juga di antara kita, kita merasa seluruh ibadah kita sebenarnya tidak layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah kita. Ya. Sehingga Allah katakan di sini walladzina atau qulub walladzina atau apa, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan karunia, kemudian mereka belanjakan di jalan Allah pun mereka takut. Hati mereka takut seandainya ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sinilah Nabi beliau bersabda, tidak akan terkumpul ya di dalam hati manusia dua perasaan takut, dan sekaligus tidak mungkin akan terkumpul dalam hati manusia dua perasaan aman. Orang yang merasa takut dalam kehidupan dunia, dia akan merasa aman dalam kehidupan akhirat. Tetapi orang-orang yang dia merasa aman dalam kehidupan dunia, maka dia akan merasa takut dalam kehidupan akhirat, dan sebaliknya. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, porsi ini adalah porsi yang kita butuhkan begitu banyak dalam keseharian kita. Ya. Jadi porsi yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita akan akhirat. Seperti para sahabat pada saat mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan di dalam surat Al-Waqiah. Ya, disebutkan tentang dan siapakah yang menciptakan api dunia itu? Sesungguhnya itu adalah tadqiratu wa mata'an ila, disebutkan di dalam salah satu surat Al-Waqiah di akhir-akhir ayat disebutkan, dan siapa yang menciptakan yang menyalakan api dalam kehidupan dunia itu, dan Allah katakan api dalam dunia itu adalah tadqiratan, itu adalah sebagai pengingat untuk kalian. Ya. Jadi api yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini adalah pengingat untuk kalian. Ya, bahwasanya nanti itu akan dijumpai oleh orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab pada saat beliau dinyalakan api oleh para sahabat di dalam perjalanan mereka safar, kemudian para sahabat menyalakan api, kemudian Umar mendekat kepada api tersebut, kemudian dekatkan tangannya. Dia berkata sendiri, "Ya Khattab, ya Ibn al-Khattab, tahankah engkau dengan api ini?" Ya. Dia katakan kepada dirinya, "Tahankah engkau dengan api ini?" Ya. Nah, kita dalam api dunia saja kita tidak tahan, kita megang dalam waktu yang begitu cepat saja kita tidak tahan dengan panasnya itu. Ya. Padahal Rasul mengatakan api dunia itu adalah ya, itu satu di antara 70 api-api neraka. Ataupun api neraka itu panasnya adalah 70 kali lipat daripada panasnya api yang ada di dunia di situ. Umar saja sering mengingatkan kepada dirinya, "Tahankah engkau wahai Ibnul Khattab ya dengan ini?" Padahal ini adalah belum seberapa untuk di akhirat kala. Jadi porsi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, yang mengingatkan akan pentingnya ini, itu sangat besar. Ya, baik itu yang semakin mengenalkan kita kepada Allah, ataupun yang mengenalkan ataupun mengingatkan kita akan balasan-balasan yang setimpal yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dari ini kita bisa melihat bahwasanya sabda Rasul itu benar. Ya, jadi di antara dosa yang paling besar orang merasa aman dari azab Allah. Kenapa? Karena tadi efeknya itu sangat parah. Ya, orang-orang yang merasa aman, mereka adalah orang-orang yang akan mengalami berbagai macam ya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dunia. Kemudian seterusnya adalah al-qunut min rahmatillah. Orang itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya, putus asa ini kita kemarin sudah jelaskan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ya'su min rahillah. Orang berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berputus asa dari rahmat Allah dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kita menggabungkan antara apa? Tidak boleh putus asa, kemudian juga tidak boleh merasa aman, ya, kemudian juga tidak boleh merasa putus asa dari pertolongan Allah. Nah, ini adalah kita yang paling tahu tentang diri kita. Ya. Porsi mana yang paling besar, dosisnya mana yang lebih besar, yang lebih kecil untuk kita butuhkan. Kalau kita termasuk orang-orang yang sering melanggar, maka perbanyaklah mengingat tentang azab Allah, maka ini akan mengurangi. Pada saat kita malas melakukan ibadah-ibadah, maka ingatlah, bacalah, ya, datanglah pengajian-pengajian yang akan mengingatkan akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentang balasan, tentang surga, tentang kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan akhirat, sehingga orang itu termotivasi, ya. Begitu juga pada saat orang itu merasa putus asa, ya, seakan-akan sudah tidak ada langkah lagi ke depan, tidak mungkin lagi ada solusi dalam kehidupannya, maka ingatkan ya tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. sehingga orang itu selalu tumbuh ya harapan-harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tahu adalah diri kita, mana porsi yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya. Kalau secara jujur ya kita membutuhkan semua itu. Ya. Kita juga butuh motivasi untuk selalu berbuat, tetapi kita juga selalu butuh diingatkan ya tentang balasan dari dosa-dosa sehingga kita bisa selalu bertobat. Kemudian juga kita tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masih begitu banyak keinginan yang ingin kita wujudkan. Kita masih menginginkan begitu banyak amal dalam kehidupan dunia ini. Kita masih membutuhkan banyak kontribusi untuk agama ini. Ya, kalau kita merasa putus asa, maka kita tidak akan mampu mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita di sini. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan ini. Ya, iman kita kuat, keyakinan kita kuat, harapan kita kuat, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kuat di situ. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang tidak boleh kita merasa putus asa, kemudian juga tidak boleh merasa aman dari makar Allah, kemudian juga kita tidak boleh putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.